Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan pembatal salat yang terakhir yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah. Yang keempat, yaitu wabil harakatil kathirati urfan al mutawaliyati li ghairi darurah, dan salat batal dengan sebab al harakatil katsirah, dengan harakah yang banyak, dengan harakah yakni dengan gerakan yang banyak, ya gerakan banyak bergerak, ya gerakan yang banyak, urfan yakni banyak menurut ukuran urf, adat, kebiasaan. Jadi gerakan yang banyak menurut ukuran adat, urf. Urf itu adat. Al-mutawaliyati yang sifatnya berturut-turut. Li ghairi daruratin, tanpa alasan darurat. Baik. Ini yang terakhir disebutkan oleh beliau akan kita pelajari. Yaitu gerakan yang banyak menurut adat, gerakan banyak berturut-turut, secara berturut-turut, ya, gerakan yang banyak secara berturut-turut menurut adat, tanpa alasan darurat. Gerakan yang dilakukan dalam sholat selain gerakan-gerakan sholat akan membatalkan sholat apabila jumlah gerakan yang dilakukan itu jumlahnya banyak secara berturut-turut. Tanpa alasan darurat. Jadi apabila akumulasi yakni gabungan. Akumulasi itu gabungan. Ya. Gerakan itu apabila akumulasi seluruh gerakan yang terjadi yang dilakukan itu banyak, terhitung banyak, tetapi terpisah-pisah sifatnya. Meskipun dalam satu rakaat akumulasinya banyak, jika di jumlah gabungannya banyak, tetapi terpisah-pisah. Hal itu tidak membatalkan sholat. Ini pendapat fuqaha Syafi'iyah. Menurut fuqaha Syafi'iyah, meskipun akumulasinya banyak, jika digabungkan seluruh gerakan yang terjadi itu terhitung banyak, tetapi terpisah-pisah dalam satu rakaat hal itu sudah tidak membatalkan sholat. Hal itu dianggap tidak membatalkan sholat. Ini menurut fuqaha Syafi'iyah. Adapun menurut pendapat yang lain, menurut pendapat yang lain mempersyaratkan harus terpisah-pisah di rakaat yang berbeda. Di rakaat yang berbeda. Jadi misalkan menurut fuqaha Syafi'iyah, misalkan ada orang melangkah dua kali. Melangkah dua kali ke depan. Rakaat pertama dia melangkah dua langkah. Ya. Langkah tentunya langkah biasa ya. Langkah biasa dua kali. Terus dia berhenti. Nah, setelah dia berhenti, tidak lama kemudian dia melangkah lagi, mundur lagi, mundur ke tempat semula misalkan. Dua langkah lagi. Jika dijumlah empat langkah, dan itu terhitung banyak empat langkah itu. Menurut adat, banyak empat langkah itu. Tetapi terpisah. Dia melakukannya secara terpisah. Bukan melangkah langsung empat. Jika melangkah langsung empat langkah, batal sholat. Tapi ini dua langkah dulu. Ya, kemudian dia berhenti. Selang beberapa lama, dia mundur dua langkah kembali ke tempat semula. Ya. Terpisah. Dua langkah pertama dan dua langkah yang kedua itu terpisah. Meskipun di satu rakaat ya. Menurut fuqaha Syafi'iyah ini tidak masalah. Menurut pendapat yang lain bermasalah. Itu membatalkan sholat. Karena dalam satu rakaat yang sama. Seandainya dua langkah pertama di rakaat pertama, dua langkah yang lainnya di rakaat kedua misalkan, terpisah di rakaat yang berbeda, maka tidak masalah. Tapi karena itu dalam satu rakaat yang sama, bermasalah. Menurut pendapat yang lain. Ada fuqaha Syafi'iyah tidak mempermasalahkan itu. Yang penting terpisah. Meskipun di satu rakaat yang sama, yang penting tidak berturut-turut. Jadi yang membatalkan sholat apabila banyak, gerakan itu banyak dan berturut-turut. Nah, yang menjadi barometer, tolak ukur, sudah kita dengar, urf. Urf, yaitu adat. Ya. Banyak tidaknya gerakan itu sesuai ukuran adat kebiasaan. Apabila menurut pandangan adat kebiasaan, secara adat biasanya ya gerakan itu dianggap banyak, terhitung banyak, berarti membatalkan sholat. Jika secara adat kebiasaan itu dianggap sedikit, tidak membatalkan sholat. Ya, ini madhab Hambali. Dan yang masyhur pada mazhab Syafi'i bahwa hal itu dikembalikan kepada apa? Ukuran adat dalam menilai banyak sedikitnya gerakan itu, patokannya, barometernya adat. Ini mazhab Hanbali dan yang masyhur pada mazhab Syafi'i yang dipilih oleh jumhur mayoritas Syafi'iyah, fuqaha Syafi'iyah termasuk An-Nawawi. An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu', memberikan contoh beberapa gerakan yang dianggap sedikit menurut adat. Secara perhitungan adat sedikit dan tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Contohnya memberi isyarat untuk menjawab salam. Memberi isyarat untuk menjawab salam. Seseorang sedang sholat, ya, ada orang datang mengucapkan salam kepada dia. Ya, mengucapkan salam, assalamualaikum. Dia sedang sholat, dia tidak boleh jawab kan. Jika dia jawab, ada khitab pada jawaban salam itu. Ada pembicaraan yang tertuju ke mukhatab, lawan bicara, itu berarti masuk dalam kategori berbicara kepada manusia. Seperti pada hadith Muawiyah ibn Hakam, hadith Muawiyah ibn Hakam As-Sulam yang sudah kita lewati. Ya. Ketika dia mengatakan yarhamukallah, itu ada khitabnya. Sama juga kita mengatakan, sesara mengatakan waalaikumussalam, alaikassalam, ada khitab. Nah, dan bagimu pula selamat, itu di situ letak bicaranya. Nah, meskipun itu mengandung doa, jadi tidak bisa dijawab kan, tidak bisa kita menjawab salam ataupun mengucapkan salam saat sholat. Caranya bagaimana? Ya, dijawab dengan isyarat, dengan membentangkan telapak tangan agak diangkat sedikit. Ada yang assalamualaikum, kita angkat aja telapak tangan, dibentangkan terus dia agak diangkat sedikit depan sebagai jawaban. Nah, tidak masalah itu. Ya, contoh lain, melepas sandal ketika sedang sholat. Nah, apabila seseorang mengamalkan sunnah, ya, mengamalkan sunnah sholat pakai sandal, dan sudah pernah disampaikan di majelis yang lain, sholat pakai sandal itu sunnah mustahab dengan syarat diperiksa ketika hendak dipakai, ya, dipastikan di telapaknya tidak ada najis. Itu afdal, yang disolat pakai sandal dengan syarat suci ketika sedang dikenakan. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Tetapi masjid Nabi ketika itu lantainya tanah, tanah berpasir ya. Ini tanah, bukan tehel seperti ini, keramik, bukan karpet. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat. Apakah sholat sunnah, sholat pakai sandal bisa dipraktekkan? Yang ini berlaku juga untuk masjid yang berkarpet. Ya, lantainya bukan tanah. Karena berbeda dengan masjidnya Nabi SAW. Ada yang mengatakan berlaku, ada yang mengatakan tidak. Syekhuna Muqbil rahimahullah termasuk yang berpendapat berlaku. Yang itu dipraktekkan, ya, selama keberlangsungan ma'had beliau dari hadith di Dammaj di Sa'adah, ya, kita sholat pakai sandal. Nah, dan ada karpetnya masjid beliau. Baik. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak berlaku. Nah, yang jelas, ya, yang jelas itu hukumnya hanya mustahab, bukan wajib, hanya mustahab. Sesuatu yang mustahab apabila bisa menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat kaum muslimin yang tidak faham sunnah, maka dihindari. Dan itu juga tarbiyah beliau. Nah, sering mengingatkan masalah itu. Tidak semua yang kalian lihat di sini, ya, kita kerjakan, kalian kerjakan di luar, di tengah-tengah masyarakat, kata beliau. Nah, jadi di samping ada khilaf, akan jelas akan menimbulkan fitnah jika dipraktekkan di masjid-masjid kaum muslimin, ya, masjid-masjid umum, bahkan mungkin bisa diusir, ya. Nah, bahkan di masjid kita ini, kita dikelilingi oleh masyarakat, Jika kita praktekkan akan terdengar keluar, akan ternukil dan akan dibicarakan. Wah, di sana ada aliran baru. Salat pakai sandal. Tidak peduli najis mereka. Masyarakat namanya juga mereka. Ya. Jauh dari ilmu, tidak faham sunnah. Nah. Akan jadi fitnah. Gara-gara ini mengamalkan sunnah, yakni sesuatu yang sunnah yang mustahab. Masyarakat kaum muslimin lari dari dakwah. Nah, menimbulkan fitnah. Maka itu ya, jangan dilakukan. Itu sebabnya kita tidak praktekkan. Nah, tapi praktekkan jika mau di rumah masing-masing, di tempat kerja masing-masing misalkan. Ya, jika memang biasa di pakai sandal gitu dalam rumah atau di kantornya. Nah, pas mau sholat sunnah atau sholat ya, sholat di situ misalkan sholat sunnah pakai aja. Misalkan tidak ada fitnah. Nah, tapi itu tadi ya, dipastikan telapaknya tidak ada najis. Nah, terkait dengan masalah ini, ana menjelaskan panjang lebar, tetap jika melewati masalah ini, ana selalu mengingatkan hal ini karena khawatir nanti ada yang dengar begitu saja tidak paham fikih, ya fikih dalam beramal terkait dengan masalah fitnah tadi, kemudian ada yang mempraktekkan di luar, wah jadi heboh nanti. Nah, jika diandaikan ada seseorang sholat pakai sandal, lupa dia, bisa saja kan, dia lupa memeriksa sebelum sholat, ternyata ada najis. Ya, ada najis misalkan. Nah, kemudian ketika sholat baru kok ada tercium sesuatu misalkan gitu kan. Tadinya karena disebutkan oleh sesuatu dia tidak paham, tidak tercium, tapi pas sholat konsentrasi kan, jika orang sholat tiba-tiba ya pas lagi duduk misalkan ya kok ada sesuatu yang bau, padahal di sekelilingnya suci-suci aja, wah jangan-jangan sandalnya ini. Nah, maka dia pun bergerak melepas sandalnya kan, begitu dia lepaskan sandalnya. Gerakan melepas sandal dalam hal ini ringan, tidak masalah. Nanti ya, terkait dengan ini Nabi melakukan kan pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan Ahmad dan Abu Dawud. Ketika Nabi sedang sholat pakai sandal dengan para sahabat, datang Jibril memberitahukan Nabi SAW bahwa ada najis di telapak sandal Nabi SAW. Kemudian Nabi pun melepaskan sandalnya dalam sholat sambil meneruskan sholatnya. Ya itu dimaafkan karena tidak tahu. Tetapi ketika sadar harus langsung dilepas. Begitu pula jika tadinya tidak paham bahwa ternyata di bajunya ada najis. Ketika sedang sholat baru terlihat atau tercium. Dia lihat, oh najis. Maka bajunya dia lepas. Ya, bajunya dia lepas. Tidak masalah. Gerakan ringan melepas baju. Nah. Baik. Jika di celana, tidak bisa kalau dia buka celananya. Terlihat auratnya, batal sholat. Jadi, harus keluar dari sholat. Nah, dari celana, ya, disarung. Jika berkonsekuensi buka aurat, tidak bisa. Karena itu membatalkan sholat. Jadi, artinya sholatnya harus dia batalkan untuk kemudian dia ganti, ya, celananya, sarungnya, atau dia cuci, kemudian dia ulangi sholat dari awal. Nah, contoh lain, mengangkat serban dan meletakkannya, ya, atau peci. Misalkan lagi sujud, copot pecinya misalkan ya, copot lepas. Bangun dari sujud, dia ambil lagi pecinya, dia pasang di kepalanya. Nah, gerakan ringan, tidak masalah. Baik. Mengenakan pakaian ringan dan melepasnya, tadi sudah dicontohkan. Apabila melihat ada najis tadi, dicopot bajunya. Nah, baik, mengangkat anak kecil dan meletakkan, ya, nanti akan kita dapati hadisnya. Nabi alaihi salatu wassalam pernah menggendong salah satu, ya, cucunya dalam sholat, yaitu anaknya Zainab radhiyallahu anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digendong ya. Ketika berdiri digendong, ketika ruku diletakkan. Nah. Baik, dan begitu pula ketika sujud. Jadi digendongnya ketika berdiri saja. Jadi meletakkan, mengangkat, kan begitu. Terjadi gerakan. Gerakan yang tidak banyak. Begitu pula disebutkan oleh Nawawi mencegah orang yang hendak melintas di depannya ketika sholat. Dan itu ada perintah Nabi alaihissalam. Ya. Ya, hendaknya orang yang sholat, jika ada sesuatu yang hendak melintas, baik orang atau hewan, kucing misalkan atau kambing, hendak lewat di depan dia, antara dia dengan sutroh pembatas sholatnya. Pembatas sholat disebut sutro. Nah, maka hendaknya dia menghalangi dengan tangan. Jika orang yang mau lewat dihalangi dengan tangan, ditahan. Ya, baik. Itu kan butuh gerakan dan boleh jadi ya agak maju sedikit, kemudian menyuruhkan tangan menahan. Nah. Ya, jika itu kucing atau kambing, ya. Ya tidak mungkinkan ditahan dengan tangan di bawah kan? Mungkin ditahan dengan kaki jika mungkinkan. Jika tidak terpaksa seperti yang dilakukan pernah dilakukan oleh Nabi. Ya. Beliau yang maju mepet ke tembok sehingga kambingnya lewat di belakangnya. Nah, setelah lewat, ya baru kemudian balik lagi ke tempat semula. Nah, jadi itu kan langkah. Dan semisal dengan itu. Ya, dan ada beberapa hadis yang akan kita lewati nanti akan disebutkan. Dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam gerakan semisal itu yang sifatnya tidak banyak dan tidak berturut-turut. Nah, tidak banyak secara berturut-turut. Nah, adapun yang dianggap oleh orang-orang secara adat sebagai gerakan yang banyak, itu membatalkan sholat. Seperti halnya melangkah dengan langkah yang banyak dan berturut-turut. Ya. Dari tengah masjid maju ke depan. Ini terjadi. Ya. Ya. Menimpa sebagian orang yang semangat mengamalkan sunnah. Dia semangat ingin mengamalkan sunnah pakai sutroh dalam sholat, pembatas gitu. Nah, ya, sholat berjamaah dia masbuk, sof-sof di depannya sudah bubar, dia masih masbuk, hilang sutrohnya pembatas sholat. Padahal dia di tengah, ya dia jalan dari tengah ke depan ke tembok, berapa langkah? Sampai 6 langkah, 10 langkah. Batal sholat seperti itu. Nah, langkah itu hanya 2 langkah. Nah, 3 langkah sudah ada yang mempermasalahkan antara ulama. Baik. Meskipun pendapat itu ya lemah, yang mengatakan bahwa gerakan 3 kali itu membatalkan sholat. Ini salah satu pendapat di kalangan fuqaha Syafi'iyah. Ini salah satu pendapat ulama. Ini pendapat fuqaha Syafi'iyah dan pendapat sebagian fuqaha Hambaliyah. Pendapat fuqaha Syafi'iyah dan pendapat sebagian fuqaha Hambaliyah mengatakan bahwa gerakan 3 kali berturut-turut termasuk banyak. Ya. Gerakan 3 kali berturut-turut termasuk banyak. Ya, ini pendapat fuqaha Syafi'iyah dan sebagian fuqaha Hambaliyah. Tetapi dibantah oleh Ibnu Utsaimin. Nah. Dan sebenarnya patokan tiga kali berturut-turut itu di kalangan fuqaha Syafi'iyah itu sebenarnya ada rincian mereka. Ada rincian mereka. Ada perhatian Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu merincikan. Ini penting ya, karena ya kaum muslimin di negeri kita yang mereka kenal mazhab Syafi'i. Nah, ini termasuk yang dikenal oleh mereka, gerakan tiga kali berturut-turut membatalkan sholat katanya. Nah, jadi An-Nawawi merincikan dalam Al-Majmu' bahwa yang dimaksud oleh fuqaha Syafi'iyah gerakan tiga kali berturut-turut itu membatalkan sholat adalah gerakan yang sifatnya ya gerakan berat, bukan gerakan ringan. Misalkan ya memukul berturut-turut tiga kali menurut mereka ya. Nah, ada kalajengking di depan lagi sholat atau ada ular yang dipukul tiga kali. Nah, itu tiga kali batalkan. Melangkah tiga kali. Satu, dua, tiga. Batal. Fuqaha Syafi'iyah. Ya. Tetapi apabila gerakan itu ya gerakan ringan, meskipun tiga kali berturut-turut tidak masalah. Ya, menurut yang benar, yang sahih di kalangan fuqaha Syafi'iyah, misalkan gerakan jari menggaruk tubuh tiga kali, ini yang benar kata Nawawi, ini tidak membatalkan sholat. Gerakan jari menggaruk tiga kali. Nah, ya, dan yang semisal dengan itu. Jadi yang benar dan masyhur kata Nawawi, yang benar dan masyhur di kalangan fuqaha Syafi'iyah, apabila gerakan itu ringan seperti gerakan jari tangan tiga kali berturut-turut, ya, ini tidak masalah. Yang permasalahan oleh mereka yang berat seperti tadi memukul tiga kali atau melangkah tiga kali, ya. Tapi itu pun butuh dikaji. Ya, patokan tiga kali ini ya masih butuh dikaji karena Ibnu Utsaimin sendiri membantah. Menetapkan bahwa tiga kali berturut-turut itu banyak dibantah oleh Ibnu Utsaimin. Nah, kita bisa ya mencoba menganalisa dari hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, baik. Di antaranya hadis-hadis yang datang terkait dengan gerakan-gerakan itu, hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Muttafaq alaih. Hadis muttafaq alaih. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang wanita yang punya gulam, punya budak laki-laki najjar, tukang kayu ya, agar membuatkan buat Nabi mimbar yang akan dipasang, diletakkan di masjid untuk beliau naiki, berkhutbah, berceramah, menyampaikan ya hal-hal yang penting kepada kaum muslimin, para sahabatnya. Karena tadinya Nabi sebelum mimbar itu dibuat, Nabi jika berkhutbah naik di batang pohon kurma yang melintang di arah kiblat masjid. Nah, ada batang pohon kurma di situ. Di situlah beliau naik. Nah, agak-agak sebagai tinggi posisinya. Sebelum dibuatkan mimbar. Nah, kemudian Nabi minta dibuatkan mimbar. Ya. Sebelum lanjut, ya. Nabi alaihi wasallam ketika beralih ke mimbar, ya, pada hadits yang sahih, Ketika Nabi beralih ke mimbar dan ketika berkhutbah, berceramah, naik ke mimbar, tidak lagi naik di pohon kurma itu menangis, merintih. Menangis terseduh-seduh sampai didekap oleh Nabi SAW, ditenangkan oleh Nabi SAW. Nah, dia sedih karena ditinggal oleh Nabi, beralih ke mimbar. Itu salah satu dari tanda, ya, bukti kenabian Muhammad alaihissalam, peristiwa yang terjadi itu. Nah, kembali kepada mimbar, ya, dibuatkanlah Nabi kemudian dibuatkan mimbar, salaf darajat, tiga tangga, tiga tingkat, satu, dua, tiga. Nah, baik, jadi tiga tangganya seperti ini. Yang kita, mimbar kita ini, dan ini anda meniru mimbarnya Syekh Mukbil. Seperti mimbarnya beliau, sederhana seperti ini, tiga tingkat. Satu, dua, tiga puncaknya itu yang tiga. Nah, setelah mimbar itu ada, diletakkan di bagian, ya, kiblat masjid, ya. Dan itu posisinya tidak menempel ke tembok. Ada celah antara mimbar itu dengan tembok yang bisa dilewati oleh anak kambing. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi pernah naik di atas mimbar, sholat di atas mimbar. Nah, qoma alaihi, berdiri di atas mimbar, fakabbara, kemudian bertakbir takbiratul ihram, wa kabbara an-nasu wara'ahu, dan kaum muslimin bertakbir di belakangnya, berjamaah, salat berjamaah. Nabi di atas mimbar, para sahabat di bawah, di masjid, di lantai masjid. Nah, wa huwa 'alal mimbar, dan Nabi di atas mimbar. Ya, berdiri di atas mimbar, rukuk di atas mimbar, i'tidal di atas mimbar, ya. Kemudian ketika hendak sujud, beliau mundur. Ya. Tsumma raka, kemudian Nabi mengangkat, ya, kepalanya. Fa nazalal qahqara. Ketika sudah i'tidal dan hendak sujud, beliau berjalan mundur dulu untuk turun. Fa nazalal qahqara. Kemudian Nabi turun ke dasar mimbar dengan cara al-qahqara, mundur, berjalan mundur. Hatta sajada, hingga beliau sujud fi aslil mimbar, di dasar mimbar. Yani turun ke bawah. Nah, antum bisa hitung langkahnya. Jika Nabi, tidak ada keterangan pasti di sini, apakah Nabi berdiri di tangga yang ketiga, yang puncaknya. Jika Nabi berdiri di puncaknya, berarti berapa kali melangkah ke belakang? Satu, ya, tangga kedua, kemudian dua, tangga satu, kemudian menyamping, turun ke tanah, tiga berarti, kemudian sujud di tanah, ya. Tsumma ada, kemudian Nabi kembali lagi, ketika sudah bangkit dari sujud yang kedua, kemudian berdiri ke rakaat kedua. Setelah berdiri di rakaat yang kedua, Nabi naik lagi ke tempat semula. Berarti melangkah. Satu, dua. Jika berdirinya di puncak, berarti tiga. Jika berdirinya di tangga kedua, berarti hanya dua langkahnya. Jika di puncak berdirinya, berarti tiga langkahnya. Nah, ini tidak ada kepastiannya di situ. Di hadis tidak diperjelas di berdiri di, ya, di puncaknya atau di tangga keduanya. Nah, baik, begitu seterusnya. Jadi naik lagi, kemudian ruku, tidak di atas, kemudian mundur lagi ke bawah untuk sujud. Nah, nah, perhatikan, jika kita analisis dengan baik, pada rakaat yang kedua, tentunya begitu pula pada rakaat yang ketiga. Ya, rakaat yang kedua, ketika sudah berdiri di rakaat yang kedua, di awal rakaat kedua, Nabi naik lagi. Kemudian salat ya, ruku, i'tidal, ini membaca tentunya, kemudian ruku, selesai membaca Al-Fatihah, baca surat setelahnya, ruku, kemudian i'tidal. Setelah i'tidal mundur lagi untuk turun ke dasar ya, mimbar, kemudian sujud. Berarti di rakaat yang kedua, di rakaat yang sama sebenarnya ada berapa langkah? Jika diakumulasi bisa 4 langkah kan? Ya, tapi kan terpisah. Terpisah. Baik. Ini menguatkan pendapatnya fuqaha syafi'iyah bahwa meskipun akumulasinya banyak, bisa sampai 4 langkah misalkan, tapi terpisah meskipun dalam satu rakaat itu sudah tidak masalah. Nah, asalkan terpisah, tidak berturut-turut, meskipun di rakaat yang sama, yang penting tidak berturut-turut. Nah, begitu Nabi melakukannya sampai selesai. Kemudian di akhir hadis Nabi menjelaskan kenapa beliau sholat di atas mimbar seperti itu yang kita dengar. Beliau mengatakan, ya ayuhan nasu, hai sekalian manusia, inni sana'atu hada, sesungguhnya aku melakukan ini, lita'tammu bi, agar kalian ya bermakmum kepadaku, mengikuti sholatku. Walita'allamu sholati, dan agar kalian mempelajari sholatku, agar semua jamaah bisa melihatnya. Jika Nabi sholatnya di bawah kan sejajar, ketika Nabi di atas semua bisa melihat. Nah, ini hadis yang pertama ya, yang menjadi dalil masalah ini. Nah, barakallahu fiikum. Tafadhalu. Subhanallahi walhamdulillah.